Jadi semuanya orang boleh berbicara. Tidak boleh. Wala taquma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengucapkan sesuatu yang padanya tidak ada ilmu. Yang kamu tidak ada ilmu padanya. Inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua yang ada bagi pendengaran, penglihatan dan hati kita yang kita ungkapkan melalui lisan kita, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Sering kadang-kadang seseorang mengucapkan, tidak ada orang yang berilmu, tidak ada orang yang pintar di muka bumi ini, sehingga seorang diperbolehkan siapa saja berbicara. Sampai-sampai agama sudah menjadikan obrolan yang tanpa ada nilainya, tidak ada bobotnya. Padahal dalam masalah agama, betul-betul para ulama berhati-hati. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang ahlul dzikr, yaitu para ulama, jika memang perkara yang akan ataupun yang kamu hadapi itu tidak ada pengetahuan padanya, kami tidak tahu. Bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Dan tentunya keutamaan ilmu itu besar. Kita lihat tentang kisah bagaimana seorang yang membunuh 99. Ketika bertanya kepada rahib, rahib ini kalau dikatakan ya zaman-zaman dahulu orang yang ahli ibadah, para pendeta yang mereka itu rajin beribadah, abid, mengkhususkan ibadah. Ditanya, apakah ada kemungkinan bagiku pintu taubat setelah aku membunuh 99 orang? Dan hadis ini sahih. Rasulullah mengkisahkan kepada para sahabatnya dengan serta-merta jawabannya, tidak mungkin 99 orang yang sudah kamu bunuh itu akan membuka pintu peluang bagimu adanya pintu taubat. Akhirnya putus asa, ya sudah kalau tidak ada, kamu juga akan saya bunuh, dibunuh sekalian 100 genap 100. Ini khawatir bahayanya fatwa tanpa didasari dengan ilmu yang menyebabkan mudharat yang besar. Pertama, bahayakan dirinya, mestinya bisa dicegah, tetapi karena kesalahan fatwa yang ada, justru dia semakin berani terjatuh dalam perkara dosa yang berikutnya. Akhirnya didatangkan kepada orang yang alim. Ditanyakan kepadanya, adakah pintu taubat bagiku? Dan aku sudah membunuh 100 orang. Kata orang tersebut, ma yahulu bainaka wa bainallah wa bainat taubah. Apa yang menjadikan penghalang bagi seorang hamba jika telah berbuat dosa itu? Penghalang apa yang menjadikan baginya jika seorang mau bertobat? Tidak ada satu penghalang pun kalau orang mau bertobat walaupun dia sudah membunuh 100 orang. Kalau orang mau bertobat, nah ini banyak. Banyak kita jumpai di kalangan masyarakat, orang yang sudah jatuh dalam berzinaan dijelek-jelekkan. Tidak mungkin orang yang jatuh berzina itu akan bertobat. Kalau salat malah dijelek-jelekkan. Oh, kamu kan dulu yang pernah zina, masa salat? Kamu dulu kan yang pernah mencuri, kamu kan dulu pencuri, masa sekarang di masjid? Ya subhanallah. Tumbuh lagi, kembali kepada perbuatan yang lalu. Ini bahayanya tentang fatwa ataupun seseorang berbicara tanpa ilmu yang kadang-kadang menyebabkan dharar. Perkara-perkara yang menyebabkan di situ kejelekan itu akan timbul lebih besar, kemungkaran itu akan lebih besar jika seseorang dalam menyampaikan satu masalah tanpa ilmu sama sekali. Banyak kisah-kisahnya. Kisah-kisah yang terjadi bahkan sampai terkadang masalah jiwa. Kita lihat kisah bagaimana ketika para sahabat waktu itu sedang safar, kebetulan salah satu di antara mereka itu sujaraswah, yaitu jatuh tersungkur kemudian kepalanya terkena batu, berdarah. Kemudian bertanya, apakah ada padaku rukhsah untuk bertayamum yang demikian ini sehingga tidak menggunakan air? Mereka mengatakan tidak, tidak perlu, tidak ada itu. mandi saja, mandi mati. Setelah mandi apa? Meninggal. Maka yang demikian ini, kejadian ini disampaikan kepada Rasulullah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dengan kejadian-kejadian yang demikian ini. Baik, sehingga memang perlu seorang harus berihtimam kepada ilmu dan juga kepada mengamalkannya, bukan hanya sekedar mencarinya. Karena ilmu, dengan ilmu itu puncak dan satu perkara yang akan bisa menyelesaikan sekian ataupun semua problem-problem yang dihadapi oleh kaum muslimin. Baik, insyaallah dilanjutkan pada waktu yang lain, nanti pada waktu setelah fatur ataupun setelah makan pagi, Syekh Muhammad yang akan melanjutkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan terhadap ilmu yang telah kita dapati. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أخواني في الله رحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita sampaikan pada waktu pagi hari tadi, yaitu perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan masalah lisan atau lidah. Dan kita sudah sampai pada perkara kedua tentang tergelincirnya lisan, baik yang pertama kepada ghibah, yang kedua kepada namimah. Dan namimah, sebagaimana yang telah kita jelaskan dengan panjang lebar, yang dimaksud ialah dengan namimah naql kalam kaum ila kaumi ala jihadil ifsad bainahum, penukilan ucapan dari satu kaum, satu pihak kepada kaum yang lain atau pihak yang lain dengan tujuan menimbulkan kerusakan di antara keduanya. Dan telah kita bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, salah satu penyebab di antara adanya siksa kubur ialah seseorang tatkala hidup di muka bumi ini selalu berbuat namimah, menukil pembicaraan dari satu pihak kepada pihak lain, berharap kedua belah pihak tadi timbul kerusakan. Ini yang disebut dengan namimah. Dan perkara ini juga terjadi bukan hanya kaum kepada kaum yang lain, bahkan paling kecil ialah satu orang kepada orang yang kedua berharap keduanya itu terjadi kerusakan. Juga mungkin seorang yang sudah berkeluarga, ia menukil pembicaraan seorang istri, mungkin menukil pembicaraan dari yang lainnya, berharap mungkin hubungan yang telah terjalin suami mungkin dengan tetangga atau yang lainnya terjadi kerusakan. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga memberikan ancaman kepada orang-orang yang berbuat namimah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Hudzaifah ibn Yaman سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول dari Hudzaifah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda la yadkhulul jannata qattat wa fi riwayati Muslim la yadkhulul jannata nammam. Disebutkan bahwa Rasulullah mengingatkan kepada umatnya tidak akan masuk surga nammam, orang-orang yang berbuat namimah. Dan hadis ini tentunya merupakan wa'id, merupakan ancaman yang keras bagi orang-orang yang melakukan namimah. Adapun penjelasan daripada hadis ini, la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga namam, orang yang berbuat namimah, tentunya perlu kita pahami bahwa bukan dengan sebab namimah tadi semata-mata seseorang akan dimasukkan neraka selama-lamanya, tetapi yang dimaksud tidak akan masuk surga orang yang berbuat namimah, yaitu tidak akan masuk surga di golongan orang-orang yang paling depan. Karena apa? Namimah merupakan kabair. Namimah merupakan golongan dosa-dosa besar, tetapi tidak menjadikan pelaku namimah tadi diadab dalam api neraka selama-lamanya. Lain dengan orang-orang yang mereka berpendapat menurut pendapatnya khawarij. Orang-orang yang mereka berpemahaman khawarij, yaitu pemahaman yang mengkafirkan orang-orang pelaku dosa besar. Sebagian kaum muslimin ada yang terjangkit dalam pemikirannya mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar dengan dalil salah satunya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dibaca dipahami dengan bahasa, dengan makna yang tanpa merujuk kepada hadis-hadis yang lain, kepada pemahaman-pemahaman yang lain, maka lafaz daripada hadis ini ialah la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga namam, orang yang berbuat namimah. Kalau dipahami secara bahasa memang tidak akan masuk surga, dan yang dimaksud tidak akan masuk surga bahwa tentunya masuknya di mana? Di neraka. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk surga, berarti orang itu akan dimasukkan dalam api neraka. Hanya masalahnya di sini yang perlu diketahui, apakah ketika dimasukkan dalam api neraka itu akan masuk selama-lamanya, kekal selama-lamanya? Tentunya bukan yang demikian. Bahwa tidak akan masuk surga di sini tidak akan masuk di dalam golongan orang-orang yang terdepan. Karena memang kaum muslimin, manusia, mereka akan masuk surga itu bertahap, dari golongan orang-orang yang mereka itu bertakwa, orang-orang yang mereka itu di kalangan para anbiya, syuhada, salihin, wasiddiqin. Kemudian diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa terakhir orang yang akan dimasukkan ke dalam surga ialah ada manusia yang tidak melakukan perbuatan kebaikan sama sekali, bahkan karena lamanya tinggal di dalam api neraka sampai dikatakan warnanya seperti arang, hitam pekat. Ini merupakan syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada ashabul kabair, kepada para pelaku dosa besar. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang khawarij yang mereka mengatakan bahwa dosa besar itu melazimkan pelakunya masuk dalam api neraka dan tidak akan dimasukkan dalam surga. Tentunya perkara ini berbeda dengan apa yang telah dipahami oleh para ulama Ahlussunnah, karena ditinjau daripada yang lain, kita diperintahkan untuk memahami Islam itu dengan kafah, memahami Islam dengan sempurna, yaitu ambillah ajaran Islam itu dengan dipahami bukan hanya satu ayat, satu hadis, kemudian meninggalkan yang lainnya, tetapi dari sekian banyak ayat-ayat maupun hadis digabungkan, kemudian barulah di situ seseorang akan memahami tentang apa yang disebut dalam hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu la yadkhul jannata namam, tidak akan masuk surga namam orang yang berbuat namimah. Maknanya ialah tidak akan masuk surga di mana digolongkan pada kelompok yang awal, yaitu mungkin akan diadab terlebih dahulu dalam api neraka yang kemudian pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian juga perkara yang dipahami oleh beberapa pemikir daripada orang-orang yang memahami tentang masalah ini ialah Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, mereka mengatakan kepada para pelaku dosa besar ialah manzilah baina manzilatain, kedudukan yang tidak pasti, bukan mukmin dan bukan kafir, bukan mukmin dan bukan kafir. Terus kemudian apa? Kata dia, ya antara dua itu. Saya tidak berani mengatakan dia mukmin, karena apa? Orang tersebut telah diancam masuk ke dalam neraka, dan saya juga tidak mengatakan dia itu kafir, karena apa? Dikatakan karena tidak ada keterangan yang jelas bahwa pelakunya dikafirkan, sehingga seseorang mengatakan kedudukan di antara dua posisi tidak jelas. Ini perkara yang juga membingungkan. Padahal kalau kita memahami dengan baik bahwa para pelaku dosa besar jika melakukannya itu bukan karena istihlalan, bukan karena menghalalkan, maka mereka termasuk orang-orang yang beriman, hanya saja imannya berkurang. Hanya saja orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu kepada kemungkaran, imannya berkurang, tetapi masih digolongkan sebagai orang-orang yang beriman. Adapun kelak di yaumil qiyamah fi masyiatillah, jika Allah menghendaki untuk diampuni, maka akan dimasukkan dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Tetapi jika Allah menginginkan untuk diadab terlebih dahulu, maka akan dimasukkan dalam api neraka yang kemudian pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Dan masalah namimah merupakan perkara yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya, dan perkara itu bisa dikatakan merupakan perkara yang sungguh apabila seorang muslim tidak berhati-hati, mungkin akibat yang disebabkan karena namimah bisa saja tertumpah darah, tersimbah darah, yang di situ mungkin darah yang tidak dihalalkan untuk ditumpahkan. Ini perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Padahal dalam perkara tentang masalah hubungan antara satu dengan yang lainnya, jika terjadi percekcokan, perkelahian, mungkin juga perkara-perkara yang tidak baik hubungan antara satu orang dengan yang lainnya, sesungguhnya yang pantas bagi seorang muslim ialah mengislah, memperbaharui, memperbagus keadaan dua komunitas muslim jika terjadi percekcokan. Bukan semakin menyulut, sebagaimana yang mungkin banyak dikerjakan oleh manusia-manusia yang ingin menampakkan kerusakan di muka bumi. Jika telah timbul ada kecenderungan-kecenderungan terjadinya percekcokan di antara dua belah pihak, maka ada pihak ketiga yang disitu semakin menyulut, sehingga sampai mungkin apabila perkara ini terjadi di tengah-tengah keluarga, sampai pada perkara perceraian. Kemudian masalah yang berikutnya ialah al-kadzib, atau yang dikenal dengan dusta. Said al-kadzib atau dusta Wal kadzibu huwa ma qalafa al-waqi'. Dan yang dimaksud dengan dusta ialah perkara yang menyelisih kenyataan. Itu yang disebut dengan dusta. Dan kadzib atau dusta merupakan salah satu watak atau sifat perangai di antara sekian perangai dari kalangan orang-orang munafikin. Dan perlu kita ketahui bahwa nifaq, sifat nifaq atau munafik, kemunafikan itu oleh para ulama dijelaskan dibagi dengan dua bagian. Nifaq i'tiqadi, nifaq yang sifatnya dari i'tiqad, dari keyakinan, dan yang dimaksud ialah apa yang ada dalam hatinya tidak sesuai dengan apa yang ada di lahirnya. Apa yang ada dalam batinnya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam lahirnya. Ini yang akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darfil asfali minan nar. Bahwa orang-orang munafik itu tempatnya di dalam api neraka yang paling bawah. Dan kalau ada orang-orang munafik yang sifatnya nifaq i'tiqadi, nifaqnya itu nifaq yang di situ membawa kepada perkara bahwa hatinya tidak sesuai dengan amalannya, dia nampakkan Islam padahal dia menyimpan kebusukan, seolah-olah dia tampakkan menyembah kepada Allah padahal dia mengingkari. Inilah kemunafikan yang membahayakan bagi pelakunya, dan jika itu terjadi pada diri seseorang, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Bisa mengeluarkan dari Islam. Adapun nifaq yang sifatnya amali, nifaq yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman walaupun perkara ini bahaya, ialah nifaq yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayatul munafiqi thalathah, tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga, dan hendaknya pada masing-masing diri mengoreksi adakah tiga tanda ini atau sebagiannya itu masih ada pada kita. Karena barang siapa yang ada padanya walaupun satu bagian dari tiga yang akan kita sebutkan itu, bisa saja seseorang dikatakan telah ada padanya benih kemunafikan, telah ada padanya benih kemunafikan. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara dusta. Dan yang dimaksud di sini apabila berbicara dusta, yaitu memang dari awalnya, awal dari pembicaraan yang dia bicarakan menginginkan kedustaan. Dusta yang di situ memang dia inginkan. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji tidak pernah ditepati. Dan ini yang dimaksud ialah jika selalu seseorang itu menjanjikan satu masalah, maka telah terbersit di awal perjanjian itu ingin menyelisihinya, tidak pernah ditepatinya. Bukan seseorang ketika berjanji kemudian mungkin ada hal yang menghalangi sehingga dia tidak bisa menghadiri, atau seseorang berjanji kemudian lupa dan dia tidak hadir, baru ingat setelah sekian waktu lewat. Ini bukan perkara-perkara yang dimaksudkan. Tetapi yang dimaksud di sini, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia tidak menepati, tidak ditepatinya, ialah jika seseorang memang di awal ketika ingin melakukan perjanjian, maka sudah terbersit dalam dirinya untuk tidak menepatinya. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya ia khianat. Ini juga perkara yang berbahaya. Kemudian berkaitan dengan sifat-sifat nifaq ataupun sifat daripada orang-orang munafik yang tiga ini, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tentang sifat orang munafik ini dengan tiga keadaan? Idza haddatha, apabila berbicara. dusta. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia tidak menepatinya. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia khianat, karena memang aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu berupa pembicaraan dan berupa perbuatan. Ini dua perkara yang sering terjadi pada manusia, dan tiga perkara tadi berkisar pada perkara pembicaraan dan masalah janji yang sifatnya itu perilaku. Maka barang siapa yang terjatuh pada salah satu di antara tiga yang disebutkan tadi, khawatir. Khawatir jika terus perkara ini ada padanya, maka bisa saja seorang itu menjadi seorang munafik yang tulen, munafik yang betulan, munafik yang memang betul-betul dia dikatakan sebagai seorang munafik. Dan perkara ini merupakan perkara yang dikatakan masalah yang dikeluhkan. Dikeluhkan oleh sekian banyak, jangankan kita yang mungkin hidup pada masa-masa terakhir, bahkan pada masa-masa yang dimana generasi para sahabat masih hidup, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abi Mulaikah, adraktu sab'ina sahabiyya, aku pernah menjumpai hampir mungkin dikatakan sab'ina atau thalathina sahabiyya, 30 sahabat, kulluhum ya khafuna minan nifaq, hampir rata-rata mereka itu khawatir, takut kalau ada pada dirinya sifat yang disebut dengan sifat apa? Sifat nifaq. Sifat nifaq. Bahkan termasuk penyakit. Termasuk penyakit yang di sini dikatakan oleh Qadhi Ibn Iyadh, bahwa andai kata kaum muslimin ditakdirkan oleh Allah bahwa nifaq ini satu penyakit yang menimbulkan bau, mungkin seseorang tidak berani keluar rumah, berjalan di tempat keramaian, khawatir kalau badan yang dia bawa untuk keluar tadi timbul rasa bau yang tidak bisa dihilangkan. Andai kata nifaq ini termasuk salah satu penyakit yang disertai padanya kebusukan. Namun perkara ini merupakan perkara yang memang Allah Subhanahu wa taala simpankan dalam perkara yang bukan nampak, artinya dalam perkara penyakit yang tidak membawa bau, lebih-lebih rasa, tetapi merupakan penyakit yang bisa mengeraskan hati, dan bisa saja kalau seseorang itu terus berlanjut perkara ini ada padanya, bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman satu persatu atau sedikit demi sedikit. Kita kembali kepada pertama, bahwa al-kadzib, dusta, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa masalah dusta masalah yang bahaya. Dusta merupakan sifat yang di situ merupakan sifat yang ada pada orang-orang munafik. Dan tentunya tidak ada seorang muslim pun yang menginginkan bahwa pada dirinya terjangkit penyakit nifaq. Kemudian satu perkara yang perlu kita pahami, nifaq ataupun al-kadzib merupakan min kabairid dzunub. Dusta merupakan perkara yang digolongkan dalam dosa besar. Dan tentang masalah kadzib ini, tentunya kalau seseorang mengatakan bisa menjaga sifat ataupun bisa menjaga dari perkara dusta sesamanya, tetapi sebagian manusia mereka dengan begitu beraninya berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian manusia yang tidak malu berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa waman adzlamu mimman iftara 'ala Allah kadziba. Adakah manusia mereka itu yang lebih menzalimi dirinya daripada orang-orang yang mereka berdusta kepada Allah? Adakah kezaliman yang lebih tinggi daripada seseorang yang mereka itu melakukan kedustaan kepada Allah? Banyak manusia yang mereka mungkin bisa menjaga, malu kalau berdusta kepada ayahnya, Seorang ayah juga mungkin malu jika berdusta kepada si anak, atau mungkin seseorang malu berdusta dengan rekannya, dengan tetangganya. Tetapi sedikit sekali mereka yang tidak malu berdusta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga seseorang mengatakan satu perkataan, memberikan statement-statement ataupun pernyataan-pernyataan yang di situ pernyataan tersebut tidak pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga masalah kadzib, masalah dusta ini bukan hanya sebatas kita disuruh menjaga dusta, yaitu membohongi sesama manusia, tetapi perkara yang hendaknya kita juga harus menjaga, jangan sampai kita mendustakan Allah, demikian mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan ancaman, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atasku, mengucapkan satu ucapan yang dia sangka disandarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal perkara itu tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipersilahkan untuk mengambil tempat yang mana tempat tersebut terbuat daripada api neraka. Kemudian qala wa min suwaril kadzib, di antara bentuk-bentuk kedustaan yang pertama ialah qala wa'ida tiflu bi'ta'ihi syai'a wa huwa kadzib. Salah satu perkara yang mungkin banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama di tengah-tengah keluarga, jenis dusta yang sesungguhnya tidak diperbolehkan ialah